Mitra Bisnis, putusan Mahkamah Agung yang membatalkan hukuman mati kepada pemilik pabrik ekstasi dan mengubahnya menjadi 15 tahun penjara menuai kontroversi. Satu sisi, ada yang menginginkan hukuman mati supaya ada efek jera. Di lain sisi, pertimbangan hakim yang menyidang kasus tersebut adalah hukuman mati bertentangan dengan HAM dan melanggar UUD 45. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Hakim Agung, Benjamin Mangkudilaga. Pak Benjamin, apa komentar Anda? Bagaimanapun juga, kalau hukuman mati itu menurut saya tidak bertentangan dengan HAM, ya, karena masih tercantum dalam hukum pidana kita. Tidak ada salahnya bagi saya tidak sependapat bahwasannya hukuman mati itu adalah bertentangan dengan HAM. Selama hukuman mati itu masih tercantum dalam undang-undang KUHP kita, ya, bagi saya terapkan saja. Dan bagi saya, tiga kejahatan teroris, korupsi, dan narkoba itu harus menurut saya harus dipidana dari pidana maksimal itu aja. Dan kalau misalnya pidananya maksimal hukuman mati, ya hukuman mati, saya setuju. Lalu ada pihak yang mengatakan curiga bahwa ada permainan di belakang meja terkait turunnya vonis hukuman dalam kasus ini. Bagaimana menurut Bapak? Ya, bagi saya asal ya jangan curiga lah. Kecurigaan itu harus dibuktikan. Kalau memang ada permainan tentunya harus kepada majelis hakim itu harus ditindaklanjuti kalau memang terbukti itu aja. Lalu menurut Bapak, hukuman apa yang pantas untuk kasus seperti ini? Terserah lah, kalau bagi saya pribadi ya tentunya tidak menyembuhkan efek jera. Kalau saya sih setuju hukuman mati diterapkan itu aja. Kalau saya pribadi, terhadap terorisme, narkoba, dan korupsi harus diberikan hukuman yang maksimal. Itu saja, ini pribadi saya. Selain itu Pak, banyak pihak yang mengkritik saat ini vonis hukuman kepada terdakwa kasus-kasus kejahatan seperti narkoba dan korupsi terkesan selalu diperingan. Sebenarnya bagaimana Bapak melihat penegakan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini? Memang kepada hakim-hakim kita sekarang itu kurang diberikan pembekalan ya. Kurang diberikan pembekalan apa yang menjadi masalah bahaya daripada negara kita sekarang. Dulu waktu kita tahun 50-an, 60-an menghadapi disintegrasi, memberontakan, Andi Aziz, Sultan Hamid, Kartos Wirjo, dan sebagainya. Itu ya nggak ada yang berani, hakim-hakim itu sadar bahaya daripada kejahatan itu tinggi sekali sehingga putusan-putusan itu keputusan maksimal. Kemudian pada tahun 60-an waktu kita menghadapi DKI, tidak ada hakim yang menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap perkara-perkara itu. Jadi dari kurun waktu ke waktu itu hakim-hakim tahu bahaya apa yang kita hadapi sekarang. Nah sekarang itu apa yang kita hadapi? Sudah tahu kan terorisme, korupsi, dan narkoba. Nah justru sekarang ini justru terhadap kejahatan-kejahatan yang tiga itu harus diberikan pemahaman betapa bahayanya ketiga kejahatan itu. Terorisme, narkoba, dan korupsi. Seperti juga kita dulu menghadapi perkara-perkara PKI. Kita dulu juga sadar bagaimana kita merasakan bahwa bahaya PKI itu gimana. Kemudian kita tahu bagaimana menangani perkara-perkara disintegrasi, Kartos Suwiryo, Ibu Hajar, dan sebagainya. Sehingga memang dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, bahaya-bahaya yang dihadapi oleh negara itu bervariasi. Itu Mahkamah Agung harus memberikan bimbingan, pembekalan kepada hakim-hakim mengenai bahaya-bahaya yang kita hadapi. Dulu saya juga mendapat bimbingan, pembekalan dari senior-senior saya mengenai apa yang kita hadapi pada saat itu. Itu aja. Demikian mantan Hakim Agung Benjamin Mangkudilaga. Saya Wendy Lim.